ane ben tambah jos goyang ane iso ngilang ke galomu ngali ke kape masalah segale uripmu dadi edan madet ngarep dewe ben iso puas nyawange ora usah rese ben ora geseh karo kancane joget bareng bareng gawe ati dadi seneng ora nganggo mendem ben sudah joget iso ayo. Lan putih e, tulus lan ikhlas e, belas senyang riko. Paran kang paran maning, anggawe atin riko. Magi mangu mangu, sing kelem telikas, nopo welas isu. Sedang melayang awas mengko ke edanan neng di ngeplay hip dut gabungan hip hop karo dangdut sing do senang monggo marapat sing do ra senang mending do minggat siji loro telu ora usah golek musuh mergo kabeh iki sedulur bangane do ngisruh mending do akur niate senang senang ora usah podo sepaneng mengko malah dadi edan gawe rusak lemu gak kancan dadi sanksi. Yeah. Tapi yo jenesu. Juket-juket mau dewe Yo, wes ora popo, insya Allah aku iso. Dikareti ambyar rati gede ambyar opo meneh nek kelingan janji mudik terus nang ati kangas ameh gawe lagu kelingan mantan lho dik rekaman nang Home Record Studio mergane iki isati kang mas. Thank you.

sini tresno nalika neta ucapke sumpah janji tekan mati siji-siji ne mung rido mboten enten sing liyane rasa lara ati iki cukup tak rasake dhewe. Aku wes kadung edan mlaku karo sampean wes cukup terang. tresno iki ra bakal tak baleni citra-citra ning atimu go aku oleh genti. Setino ping pitu yen kuwi keputusanmu, aku ora bakal ngondeli lungomu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lungo senajan dodo ngempet ing loro. Aku laku oso mengingkiramu sing tak jaluk jujur atimu. Uga sliramu ra citra senajan adoh ing kono, sliramu tansah kumanti ono ing ripat lan dodo budala. Tahu diriku, ku tahu diriku.

wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngapelake. Seneng mureng omongane sengah. Kudu tak timo bojoku pancen kalah. Rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku nampet ana jero dada. Ya wis ben duwe bojo sing galak. pati yen kelingan janji tresno mutekane mati kowe tekong gawa tresno kowe lungun galoro tresnomu dalapung neng sekoro rasa sayangku wes mati acung tenan kanca jaman saiki gragas bojone kanca dhewe dipan bajingan aku nyongkon kowe nek kon karo nonton Semoga menjadi pasangan hidupku di masa depan.